Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mau nanya ikhwannya malah gak pada ada nih. Mahukmu ziaratul kubur? Abu Zulfa, apa hukum ziarah kubur? Diperbolehkan. Baik. Hukum asalnya mubah. Nah. Atau masyru'. Nah. Seseorang yang dia berziarah atau ziarah ke kubur, kemudian dia berdoa atau membaca Al-Quran di sisi kuburan tersebut, apakah boleh? Amir, boleh tidak datang ke kuburan ziarah, baca Al-Quran di sana, di sisi kuburan, atau berdoa kepada Allah, berdoanya dengan berkeyakinan membaca Al-Quran di sana lebih besar pahalanya, lebih diterima, berdoa di sana lebih dikabulkan, boleh tidak? Tidak boleh. Apa? Syirik. Hah? Syirik. Pandi. Syirik, betul. Kita naon? Tidak syirik. Berarti sunnah. Tidak diperbolehkan, tapi tidak sampai pada kesyirikan. Apa jadi? Kesyirik. Winas, tidak boleh, tapi bukan syirik. Ya, Abu Yusuf, bid'ah, ziaratul bid'ah, ziarah bid'iyah. Nah, kalau tujuannya berdoanya kepada Allah atau ibadahnya kepada Allah, hanya saja dia memiliki keyakinan ibadah di tempat tersebut lebih utama atau lebih afdol, ziarahnya ziarah bid'iyah, ya. Ziarah bid'iyah, bid'ah, tetapi tidak sampai pada kesyirikan. Fahmi, kalau ziarah syirkiyah yang seperti apa? Berdoa pada si mayit, ya Allah ampunilah dosanya, gitu. Bukan. Ya. Doa li mayit. Berdoa kepada li mayit, kepada sahibul kubur, ya, meminta kepada penghuni kubur. Dia ziarah, datang ke suatu kuburan dalam rangka berdoa kepada penghuni kubur atau meminta sesuatu dari hajat-hajat dia. Ini ziarah syirkiyah. Ya, ziarah syirkiyah. Naam. Kalau ziarah sunnah seperti apa, Abu Ilham? Ziarah yang sunnah, yang masru, seperti apa? Doakan. Doakan ampun untuk mayit. Jadi antum datang ke suatu kuburan sengaja memang untuk berdoa untuk si mayit. Betul. Hah? Apa bedanya dengan ziarah bid'iyah itu? Ya. Tujuan awal dari ziarah adalah tuzakirul maut atau tuzakirul akhirah. Ya. Mengingat kematian atau melihat akhirat. Bukan dalam rangka, ya, tujuan awalnya datang untuk mendoakan si mayit, ya, dengan harapan, ya, doa di sana lebih dikabulkan sebagainya, ya. Karena kalau doanya sendiri jelas lebih afdal di rumah atau di masjid, itu. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita ketika berziarah, ya, ya, datang ke suatu kuburan, ya. Dan terbimbingannya adalah mendoakan si mayit tersebut. Tetapi bukan tujuan utama ziarahnya dia adalah untuk mendoakan si mayit itu. Tidak. Ya. Karena kalau doa sendiri justru disyaratkan bukan di kuburan. Nah, ziarah dalam rangka tuzakirul maut atau tuzakirul akhirah. Kemudian juga dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kesana ikuti bimbingan beliau diantaranya mendoakan si mayit. Nah, kemudian apakah boleh ziarah bagi wanita? Nah, sekarang itulah Abdullah, ziarah bagi wanita gimana? Boleh tidak? Ada dua pendapat. Nah. Jadi boleh tidak intinya? Boleh. Tetap dulu boleh. Nah, kelas 2 dulu. Terus bagaimana dengan hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Hah. Siapa? Anggit. Bagaimana dengan hadis itu? Bentar. Bagaimana dengan hadis ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur? Apakah hadis ini mansukh atau apa? Dudukkan dulu hadisnya. Gitu loh. Kalau mau jawab, karena antum thalabul ilmi harus seperti itu. Jika menjawab itu, dudukkan dulu hadisnya ini. Nah. Hadisnya mansukh. Mansukh. Di antara syarat nasakh dan mansukh itu adalah ma'rifatu at-tarikh. Mengetahui tarikh ini mulai lebih dahulu turun. Ya, ada satu sisi dalil sebagaimana mengatakan hadis ini adalah mansukh. Nah, labas. Kesahihannya di mana hadis tersebut? Tidak, hadis tadi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur mahaluhu. Hadis ini apa dulu keadaannya? Hadis ini riwayat Ashabus Sunan. Jabir dhaif, man dhaafahu. Dhaafani gitu. Siapa yang mendhaifkannya? Syalbani rahmatullah. Syalbani dalam Irwa'ul Ghalil mendhaifkan, juga dalam Dhaif Sunan Abu Dawud. Nah. Hadisnya dhaif, hadis tersebut. Dari sisi pendalilan hadis ini dhaif. Nah. Ditambah yang lain. Ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk ziarah kubur. Nah. Ada alasan yang lain. Alasan yang lain berkaitan dengan ziarahnya wanita ke kuburan. Fadal yang mau jawab. Yang kelas satu lah, cobalah. Siapa nih? Ya, ya. Soalnya berkaitan dengan ziarahnya wanita ke kuburan, ya. Terjadi khilaf kata Abdullah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kita pegang yang membolehkan gitu ya. Pertama hadisnya dhaif gitu. Ada keterangan yang lain lagi selain sekedar mengatakan hadisnya dhaif yang menguatkan bahwasanya wanita tersebut boleh, para wanita boleh berziarah kubur. Ada pendapat lain lagi? Karena pendapat yang mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur secara mutlakon itu pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Saimin, Salih Fauzan, Lajnah Daimah. Ya, mutlak mereka. Malah tidak boleh. Kebanyakan ulama Saudi tidak boleh. Kecuali Syekh Yahya membolehkan. Ya. Napa? Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana adab ziarah kubur. Kalau tidak boleh secara mutlak, tentunya tidak mungkin diajarkan. Yang lain lagi, mal farqa baina zawarat wa zairat. Nah, terus? Nah, larangan di sini adalah yang sering, ya, para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Ini hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih. Anda pikir kalian harus paham gitu loh, harus menguasai dalam masa ini, sehingga kan sering syubhatnya mereka tuh, Wahabi itu melarang ziarah kubur. Sengaja mereka memotong, melarang ziarah kubur. Ya. Benar tidak Ahlussunnah melarang ziarah kubur? Ya. Ya kita rinci saja. Ya. Mana ziarah yang boleh, mana ziarah yang tidak? Baik, kita masuk bab selanjutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa sadda kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid, ya, dan bagaimana beliau menutup seluruh jalan, ya, yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah datang pada kalian seorang rasul min anfusikum dari diri kalian, ini dari golongan kalian, dari bangsa kalian, azizun alaihi, sangat berat atasnya, ya, ini menyusahkan atasnya atau berat padanya, ma'anitum, apa yang menyusahkan kalian, harisun alaikum, dan rasul tersebut haris, sangat bersemangat memberikan manfaat atau kebaikan pada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap mukminin dia lembut dan penyayang. Kemudian juga hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, ya, sebagai tempat yang sering, ya, didatangi. Karena mana aib nanti disebutkan adalah sesuatu yang diulang, terulang, ya. Ima waktu, ima tempat. Sesuatu yang sering didatangi bermana aib juga. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku. Fa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena solawat kalian sampai kepadaku, ya, dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan warwatuhu thiqatun. Wa an Ali ibn Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Al-Husain bahwasanya dia melihat seorang laki-laki datang menuju suatu celah, ya, yang ada pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan kuburannya bolong, bukan. Ya, ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup, ya, tertutup oleh dinding, tapi di sana ada celah, ada lubang, ya. Dia masuk melalui itu. Fayadkhulu fiha fayad'u. Kemudian dia masuk, ya, melalui celah tersebut dan berdoa. Fanahahu. Kemudian Ali bin Al-Husain melarangnya. Waqala, dan dia berkata, "Alla uhaddisukum hadisan." Maukah aku sampaikan hadis, ya, kepada kalian satu hadis? Sami'tuhu min abi an jaddi. Yang aku mendengarnya dari bapakku, ya, dari kakekku, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian, ya, menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat perayaan, ya. Wala buyutakum kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan, seperti kuburan. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Karena sungguhnya salam kalian, jadi doa, ya, maksudnya doa keselamatan bagi Rasulullah, ya, yang diucapkan oleh kita, yablughuni, sampai kepadaku, aina kuntum, di mana saja kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah. Nah, hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam Tahdzirus Sajid. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah taala, "An-Nabi sallallahu alaihi wasallam saddal abwabi wa dara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam saddal abwaba wa dara'a al-musilata ila syirki." Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menutup berbagai pintu, berbagai celah, berbagai alasan, ya, yang bisa mengantar seorang kepada kesyirikan, ya. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala taj'alu qabri 'idan. Di antara upaya beliau menutup pintu atau celah kesyirikan, ya, adalah dengan mengucapkan wala taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, ya, sebagai tempat yang rutin didatangi. Nah, min dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lahu. Dan di antara upaya beliau adalah apa yang beliau katakan ketika ada seseorang mengatakan kepada beliau, ya sayyidana wabna sayyidina wa ya khairana wabna khairina wahai sayyid kami, pemimpin kami, ya, anak dari pemimpin kami. Jadi sayyid ini ya, lebih dari pemimpin ya, orang yang terpilih itu dari suatu kaum. Wahai orang yang terbaik di antara kami dan anak yang terbaik di antara kami. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pujian ya, atau orang memujinya seperti itu ya, dalam keadaan tidak bohong kan. Nabi Muhammad sayyiduna ya, bahkan sayyidunas ya, orang yang paling terpilih, paling mulia ya. Tetapi beliau peringatkan kan khawatiran munculnya sikap ghulu berlebihan, awalnya sekedar ucapan ya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah dengan ucapan kalian, wala yastahwiyannakum syaitan, tetapi jangan sampai syaitan ya menjerumuskan kalian ya, menyeret kalian kepada sikap gulu berlebihan. Ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Ini beliau katakan, ana Muhammad bin Abdullah, bahwasanya beliau ada seorang hamba yang tidak berhak diibadahi. Kemudian juga beliau mengatakan, wa Rasulullah, dan aku adalah Rasul Allah. Ya, beliau memang hamba, tapi beliau juga utusan Allah yang tidak bisa didustakan, tidak boleh didustakan. Wallahi, kata beliau, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allah azza wajal. Demi Allah, aku tidak suka kalian ya mengangkatku ya, mendudukanku pada kedudukan melebihi kedudukan yang Allah berikan kepadaku, yaitu sebagai hamba dan rasulnya. Ini bentuk, diantara bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup berbagai pintu ya, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Padahal yang diucapkan oleh orang tersebut bukan suatu yang salah, bukan suatu kedustaan, tetapi beliau segera menutup hal tersebut. Wa min dzalika annahu lamma ja'ahu rajulun wa qala ya Rasulullah jahidatil anfus wa dha'atil 'iyal wa nahakatil amwal wa halaqatil an'am fashtaqallahu lana fa inna nastafi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hakka atadri ma taqul. Dan juga di antara upaya Rasulullah ya, ketika datang seorang laki-laki ya, dan berkata, wahai Rasulullah, hidup sudah sangat berat ya, keluarga pun sudah melemah, harta-harta sudah hancur, hewan sudah binasa karena kekeringan ya. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menurunkan hujan. Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah, sungguhnya kami ya meminta syafaat dirimu kepada Allah. Kami menjadikan ya, engkau ya, sebagai perantara untuk meminta kepada Allah ya. Wa nastashfi'u billahi 'alaika, dan demikian juga kami ya menjadikan Allah ya ya, untuk meminta kepadamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahaka atadri ma taqul. Kemudian Rasulullah mengatakan, celaka engkau, tahukah engkau apa yang kau katakan? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Beliau bertasbih ya, mendengar ucapan tersebut dan terus bertasbih ya, subhanallah subhanallah, sampai ya, hal itu diketahui. Ini pada wajah para sahabat ini Rasulullah enggak suka. Tsumma qala waihaka innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi sya'nullah a'zham min zalika. Celaka engkau, sungguhnya tidak boleh ya, menjadikan Allah ya, sebagai pemberi syafaat atau perantara bagi seorang pun dari makhluknya ya, yang diingkari Rasulullah. Wa nastasfi'u billahi 'alaika. Sungguhnya tidak boleh, tidak pantas ya, menjadikan Allah sebagai bahan perantara bagi seorang pun dari makhluknya. Sya'nullah a'zham min dzalika. Kedudukan Allah jauh-jauh lebih besar dari itu. Waihaka atadrimu Allah. Celaka engkau. Tahukah kau siapa Allah itu? Inna arsyahu ala samawatihi hakadha. Wa qala bi asma'ihi mithlu qubbah alaihi. Ya. Sungguhnya arsy-Nya ya, arsy Allah itu di atas langit-langitnya. Demikian. Ya. Kemudian beliau mencontohkan ya, dengan tangan seperti kubah. Wa innahu la ya'tu bihi atitarrahli biraqib. Sungguhnya ya, arsy-Nya itu berteriak ya, seperti berteriaknya seekor tunggangan ketika ditunggangi ya, ketika ditunggangi oleh penunggangnya ya, saking beratnya. Nah. Ini kullu hadza yadullu ala himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Ini menunjukkan bagaimana penjagaan nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi tauhid, dijaga ya, dengan penjagaan yang luar biasa. Faqad da'a salawatullah wassalamu alaihi rabbahu ala yaj'ala qabrahu wasanan yu'bad. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa pada Allah agar jangan sampai kuburannya dijadikan berhala yang disembah. Wa qad istajaba rabbuhu du'ahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doa beliau. Fahamahu min zalika, Allah jaga kuburan Rasulullah ya, sehingga tidak dijadikan sebagai ya, tempat yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi nunyatihi fa'ajaba rabbuhu al-alamina du'ahu wa ahatuhu bi salasati judron. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya dan melindunginya dengan tiga cudron, tiga dinding. Faqad bunya ala qabrihi jidarun musallasun bihaitsu la yatamakannu ahadun ayyaqif ala qabrihi. Dan telah dibangun ya, pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jidar apa, dinding segitiga, sehingga tidak memungkinkan seorang untuk sholat berdiri menghadap kuburannya. Wa istaqbil qiblah, sholat menghadap kiblat ya, sekaligus menghadap kuburan Nabi. Ya. Wa yakunu al qabru bainahu bainal qiblah ma. Naam. Wa uhitu bi syabak alladhi yamna'u dukhul al khudr. Kemudian dilingkari dengan jaring yang mencegah seorang masuk kepada al-hujr, ini ruangan tersebut. Wa minha hujratu Aisyah allati dufina wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Nah, yang di sana ada hujrah, ada kamarnya Aisyah yang dikuburkan padanya beliau Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ihtimam untuk menjaga umatnya jangan sampai terjatuh pada kesyirikan. Kita sendiri ya, ketika mendengar hadis-hadis bagaimana begitu besarnya upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga umatnya dari sisi tauhid, harusnya ya, memahami bahwasanya betapa pentingnya masalah tauhid, betapa butuhnya kita mengetahui tentang masalah tauhid, ya, sehingga kita terjaga dari apa yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menambah semangat kita ya, untuk menggali, mempelajari ilmu-ilmu berkaitan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.